ai să a te resa gelisa sehari tak berjumpa mungkin cinta pertama dada penuh asmara aduh aduh cantiknya kamu gadis lugu berbaju biru gara-gara dia aku mabuk cinta